أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali lagi kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada tadribat, yaitu latihan-latihan. Baru latihan yang pertama yaitu di halaman 33, yaitu ayat yang ke-6 insyaallah pada malam hari ini. Silakan dibuka, yaitu ayat ke-6. Qala Allahu ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Nah, di sini sebagaimana instruksi yang sudah kita baca pada pekan lalu adalah permintaan adalah mengeluarkan maf'ul bih atau objek. Dikeluarkan mana itu maf'ul bih yang ada dalam ayat ini. Kemudian tambah lagi apa? Pertanyaan kemarin yaitu apa tanda nasabnya? Karena maf'ul bih hukumnya mansub. Tanda nasabnya apa? Kemudian kenapa tanda nasabnya apa? Kalau disebutkan fathah atau yang lainnya, kenapa? Kemudian juga jika ada di sini ada yang digaris bawahi ya, kenapa maf'ul itu dulukan, sebabnya apa? Nah, itulah sekitar itu pertanyaan pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja ya. Abu Lukman, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini, dan kesempatan bagi Anda untuk bisa banyak berpartisipasi dalam pembelajaran kita di tadribat ini. Dan kami persilakan Anda untuk memutar nomor 0218236543 dan membaca ayat yang ke-6. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalifahalukum insan. Naam, tafadhali ya Om. Yang qad ya'lamu. Naam, sahih. Waqala ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Iya. Aina maf'ul bih? Al-mu'awwiqin. Mu'awwiqin. Baik, ma alamatu nasbih? Al-ya. Al-ya, Li'annahu jama' mudzakkar salim. Ahsant. Baik, al-ayah lati ba'daha? Nah. In waqala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli. Baik, aina maf'ul bih? Wa ma naw'u? Ya'lam. Mana fi'il mutaaddinya? Fi'il mutaaddi annaka. Apa arti fi'il mutaaddi? Fi'il mutaaddi fi'il yang membutuhkan ini objeknya. Objek atau fi'il mutaaddi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung, tidak ada perantara dengan huruf jar. Iya. Sebab nanti ada nama istilahnya mutaaddi bi harfi jar. Sebelum ulama mengistilahkan itu. Nah, tapi itu digolongkan lazim. Kenapa? Karena fiilnya tidak bisa langsung menasabkan objeknya. Karena ada huruf jar seperti bahasa'an, sa'ala'an, bahastu'anil kitab. Enggak bisa bahastul kitabah. Karena bahasa ini butuh kata bantu berupa an. Maka itu apa? Bahasa ini digolongkan oleh ulama adalah fiil lazim. Karena fi'il muta'adi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Artinya objeknya tidak dimasuki oleh huruf jar. Sementara bahasa'an itu ada an-nya. Raghiba fi, raghiba'an, ya. Bila itu enggak bisa dibuang itu huruf jarnya. Karena merupakan satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Nah, ini digolongkan apa? Lazim. Padahal dari sisi makna terjemahannya itu objek. Yes. Mencari, mencari apa? Saya sedang mencari kitab kan? Nah. Bukan mencari dari kitab, salah. Bahasaan antu enggak diterjemahkan. Karena itu satu kesatuan. Ya, merupakan kata bantu ya. Nah. Sama seperti bahasa Inggris ya. I want to ya. Betul ya? Saya enggak salah begitu dulunya. Dulu begitu. I want to go to school ya. Ya, enggak bisa I want go. I want go, ya kan? Mesti pakai kata bantu to itu. Nah. Nah, mungkin lebih kurang begitulah barangkali pendekatannya. Jadi ada kata kerja itu dia butuh apa? huruf jar, huruf jar tertentu. Nah, enggak bisa kita asal pasang-pasang, enggak. Itu sudah baku ya. Mau enggak mau kita harus kembali ke mana? Ke kamus. Nah, fakkara fi kan? Nah, fakkara, ufakkiru fil mustaqbal. Saya mikirkan apa? Masa depan. Bukan diartikan saya mikirkan dalam masa depan. Ya, jadi tidak selamanya fi itu. Makanya huruf jar itu tidak bisa dipahami maknanya, atau huruf jar itu tidak bisa, atau secara umum ya, huruf itu tidak jelas maknanya kecuali kalau digandengkan dengan yang lainnya. Nah itu, kalau isim lahu maknan, semua isim punya makna, enggak butuh kata lain. Asad amanah hewan mustaris kan ya. Kalau dipalingkan makna lain, nah, kalau ada karinah bisa. Nah, umpamanya al-asadu yakhtubu ala mimbar kan, singa, singa itu khutbah, pidato di mimbar kan, bukan singa benaran. Iya, itu apa, orator, itu orang yang ahli pidato, orang pemberani ya. Nah itu kan ada karinahnya, tapi setiap kata itu punya makna. Itu isim, fiil juga begitu, semua fiil punya makna. Tapi huruf enggak jelas maknanya kecuali bergandengan dengan lain. Min belum tentu min itu makna dari. Makanya huruf jar itu bermacam-macam, ada litab'id kan. Nah ini, jadi mana ini fiilnya? Yang anak ya Ustaz. Mana fiil yang muta'adi di sini? Oh fiilnya? Iya. Ya'lamu. Ya'lamu kan, berarti harus ada objek. Lihat yang di atas, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin. Iya, mu'awwiqin kan langsung dinasabkan oleh ya'lam kan. Ya. Itu amilnya, itu fiil. Berarti ya'lam sama juga di bawah ini. Ya. Nah, sekarang apa bentuk maf'ul bih di sini? Mana maf'ul bihnya? Yang ka ya Ustaz ya. Hah? Yang dhamir kaf itu. Kaf itu isim anna kan? Isim anna. Oh, marah nih tiasi anna. Enggak boleh, ini punya saya. Iya. Yeah. Nah itulah Pak, masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu bukan hanya an dan fi'il. Anna wasmuha wa khabariha. Iya. Anna wasmuha wa khabaruha. Itu masdar mu'awwal. Bisa ditakwilkan. Bisa arti takwil apa? Bisa ditafsir pada masdar atau bisa dikembali pada masdar. Karena awwala itu bima'na apa? Ala ya'ul mana raja'a yarji. Nah, ala ya'ulu. Jadi awalah mengembalikan kepada masdar. Bisa juga awalah bagaimana fassara, nah, sebagaimana apa Imam At-Tabrani dalam tafsir beliau at-ta'wil hadil ayah ya kan? Maksud tafsir ya, bukan ta'wil pengertian ulama-ulama belakangan, memalingkan dari mana makna asli kepada makna lainnya. Nah, berarti ditafsirkan kepada masdar atau dipalingkan kepada masdar. Ini bisa anna, anna isim dan khabarnya itu bisa. Demikian juga an dan fi'il kan, uridu an aqra, uridu al-qira'ah. Nah kalau ini bagaimana? Ya'lamu annaka takum, yuridu qiyamak, ya'lamu qiyamaka. Nah itu kepada masdarnya. Inna rabbaka ya'lamu qiyamaka, an takum annaka takum ay qiyamak. Nah ini apa? Mana khabarnya, mana maf'ul bihnya adalah masdar mu'awwal min anna wasmiha wa khabariha. Mana isim anna? Kaf. Mana khabarnya? Takum jumlah fi'liyah ya. Iya. Jumlah fi'liyah. Jadi anna katakum ya Ustaz ya. Iya. Takum itu khabar anna. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il wa fa'il fi mahali raf'in khabar anna. Nah baru masdar mu'awwal min anna wasmiha wa khabariha. Ya. Fi mahali raf'in. Nah fi mahali nasbin maf. Ul ya'lam. Ya. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kan menguji kembali kan materi yang sudah diajarkan. Nah, coba lihat kembali tuh. Coba lihat kembali maf'ul bih. Coba sebentar. Mana macam-macam maf'ul bih? Di halaman berapa maf'ul bih? Di halaman 27 itu sengaja saya tebalkan itu tulisannya. Wal masdar muawwal, nah, biar terang. Jadi enggak ada alasan tu enggak bisa melihat. Wal masdar muawwal kan, jadi anwaul maf'ul bih sudah tertulis di awal. Zahir, dhamir, masdar muawwal. Nah, zahir pun saya tebalkan tulisannya. Dhamir saya tebalkan, masdar muawwal sengaja saya tebalkan supaya terlihat nampak itu. Nah, apa masdar muawwal ni? An dan fil dan atau anna apa itu? Anna wasmuha wa khabaruha. Atas maksud juga ma al masdariyah. Ma serta fi'ilnya, ya kalimat masdariyah serta fi'ilnya apa? Bisa dilebur menjadi masdar. Maka dikatakan ma masdariyah, bukan ma mausulah. Kalau ma mausulah tidak bisa. Nah, dari mana bisa mengetahui? Ini kemarin sudah dijelaskan juga kan, dari susun kalimat bisa diketahui apakah itu ma mausulah atau itu ma masdariyah. Dari uslub susunan. Baik, kita kembali ke latihan tadi. Iya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, silakan. Baik, kami persilakan kembali sahabat Loja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543 masih untuk menyelesaikan latihan yang ada di halaman ke-33. Kami persilakan. Berarti ayat ke-8 sekarang ya, Ustaz. Iya. Baik, kami persilakan. Ya, tampaknya butuh menguatkan ini Ustaz, keberanian untuk mengerjakan latihan. Iya, iya. Mungkin menjawab bisa Ustaz, takut ada pertanyaan lanjutan ya Ustaz. Ya, pertanyaan tak terduga. Pertanyaan tak terduga. Baik, kita coba ihwa di studio Ustaz. Iya. Baik, silakan. Silakan. تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله. الذنوب. طيب الذنوب. Betul. Apa ternasabnya? ما علامة نصبه؟ فتحة. فتحة. لأنه. لأنه جمع تكسير. جمع تكسير. Bukan isim mufrad ya? Bukan. جمع تكسير. Mufradnya apa? Nah, itulah pertanyaan enggak diterduga ini. Dzanbun. Dzanbun ya. Adz-dzanbu jamaknya dzunub, ya. Enggak apa-apa, saya ditanya-tanya paling enggak apa menambahkan kalau lu lupa atau tidak tahu kan, paling enggak dapat hal yang baru. Adz-dzanbu jamaknya adz-dzunub, betul. Dosa. Baik. Terus وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. Iya. Mana fi'il mutaaddi? Nada. Nada yunadi. Apa artinya? Menyeru. Menyeru. Apa lagi? Memanggil. Memanggil. Nah, maka nida panggilan kan? Nida. Maka azan katakan nidaul azan, panggilan azan. Nada yunadi. Itu fi'il mutaaddi. Ya, kenapa? Karena ada yang dipanggil. Nah, ini langsung dimanasabkan maf'ul bi. Mana maf'ul binya? Ashabal. Ashaba. Ashab kedua ya. Ashabu pertama fa'il. Fa'il. Ashaba yang kedua itulah maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Nah, ini yang apa? Yang menjadi jabatan kata kalimat itu kata ashab bukan jannah. Jannah itu apa? Bentuk keterangan untuk mudhaf. Karena mudhaf ilaih itu selama-lamanya apa? Afan, mudhaf ilaih selama-lamanya majrur ya. Dia tidak akan berubah. Apapun posisi mudhafnya, apakah mubtada, apakah khabar, apakah maf'ul bih, apakah masuk huruf jar dan seterusnya, mudhaf ilaih tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi ini termasuk apa? Kalimat apa? Atau kata majmu' ya. Bahasa kita, penggabungan dua suku kata yang menjadi posisi dalam kalimat akan mendapat jabatan kata yang kalimat adalah kata pertama, bukan kata kedua. Ya. Kata kedua itu hanya untuk sekedar apa? Menerangkan, menjelaskan mudhofnya kata pertama. Ashab, penduduk, penduduk apa? Nah, kan bisa banyak kan? Ashabul dunia, ashabul jannah, ini ashabul jannah itu menjelaskan. Jadi ashab itulah apa? Sebagai jabatan kata, mendapat jabatan kata dalam kalimat sebagai apa? Maf'ul bih, taib, mansub. Apa itu masabnya? Fathah. Fathah. Kena? Jama' taksir. Jama' taksir, iya. Jama' taksir, sahih. Mufradnya apa? Sahib. Sahib, iya. Sahib itu maknanya, bisa teman. Hada sahibi, ini temanku. Bisa sahibnya apa? Bimana? Pemilik. Iya. Sahibul bait kan? Sahib bahasa kita juga. Sahibul bait. Mana sahibul bait? Iya kan? Alhamdulillah, jadi bahasa Arab sedikit-sedikit apa? Masuk, terserap oleh bahasa Indonesia. Bagus, makanya belajar bahasa Arab, gunakan itu supaya nanti bahasa Indonesia berubah jadi bahasa Arab. Makin banyak bahasa Arab terserap. Iya. Nah itu sahib, sahibul bait. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan. Dan untuk berikutnya kembali kita tawarkan ini Ustaz, iya, kepada sahabat roja di rumah, silakan yang sudah mengumpulkan keberaniannya, iya, untuk menjawab latihan kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Oh tadi belum ya? Saya yang garis tadi bawah ya Ustaz. Oh iya, baik. Ini siapa, silakan ini. Kita kembali ke ayat berapa itu? Ayat ke-8 ya? Iya, Ustaz. Atau ke-7? Ke-8 ya? Ke-8. Ayat ke-7 ya? Tadi Iwa di studio yang menjawab ini. Oh betul, berarti ke-8 ya? Ayat ke-8 itu. Iya. Iya, yang di garis bawah. Silakan. Kenapa? Apa itu? Oh, ini ada yang masuk Ustaz dari. Oh iya, silakan ya, yang masuk dulu. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pacitan Ustaz. Oh, dari Pacitan. Naam. Coba kembali ikra'i al-ayah. Man yaghfiru dhunuba illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaghfiru dhunuba illallah. Iya. Tayyib. Mana fa'il di situ? Tadi dhunub sudah dijawab ya, maf'ul bi. Mana fa'ilnya? Allahu. Allah, bukan dhamir musatir ya? Bukan Ustaz. Bukan. Allahu lafzul jalalah. Taib. Berarti ini fa'ilnya diakhirkan kemudian maf'ul bi. Didulukan atas fa'il, iya kan? Naam. Taib. Hukumnya apa nih? Wajibkah atau jaiz? Wajib Ustaz. Wajib. Kenapa wajib? Karena fa'ilnya dibatasi dengan kata ilah. Iya. Atau apa istilah dibatasi? Bahasa Arabnya? Mahsurun. Mahsur ya. Mahsur ya, betul. Dihasar, dibatasi dengan kata ilah. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Enggak ada lagi. Iya. Nah, itu. Makanya jangan berharap kepada orang agar orang bisa mengampuni dosa. Ya sudahlah, nanti saya nanggung dosamu. Baik, hanya Allah yang mengampuni dosa. Baik, makanya ketika fa'il dihasar, otomatis fa'ilnya letakkan di akhir. Ya, kemudian maf'ulnya wajib didulukan atas fa'il. Bagus, terus. Lanjutkan. Lanjut, Ustaz. Iya. Sayang, sudah masuk cuma dapat satu soal. Lompat satu ayat berarti. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabuna. Bukan, itu sudah jawab tadi tuh. Sudah. Maqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Illa, betul. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Baik, masyaallah. Nah, ini banyak pertanyaan ya di luar gitu. Baik. Yang pertama, mana, iya, mana maf'ul bi dulu lah. Iya. Mana maf'ul binya? Allah ta'budu. Allah ta'budu. Betul. Bentuk apa maf'ul bi itu? Anwal fi'il, Ustaz. Namanya apa? Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Baik, itu fi'ilnya kemana nunnya itu? Allah ta'buduhu, Ustaz. Asal ta'buduna kan? Naam. Itu yang ditanya, karena bukan ta'buduhu. Ta'buduna. Namanya kemana? Mahdufun. Limada mahdufa? Karena kedahuluan al, an, Ustaz. An. Itu an, ada an situ? Enggak ada an situ? An. Cuma hamzah dengan lam? Allah ta'budu itu bukan an la ta'budu. An dan lam, Ustaz. Ini menjawab atau bertanya? Ini mirip-mirip bertanya. Ya, betul. Itu Allah, itu tulisannya nunnya sudah di idgham ya. Nun sakinah bertemu lam, namanya apa? Idgham bila gunnah ya. Nah. Kalau kajian tajwidnya, idgham bila gunnah, maka dilebur nunnya kepada lam, maka tidak dibaca nunnya Allah, langsung baca lam seolah-olah tidak ada nun, padahal ada itu. Allah, jangan dibaca Allah, masih ada nun suruh sakinah, itu salah bacaan. Jadi idgham bila gunnah, tidak ada nunnya dibaca sama sekali. Allah, Ya. Jadi sebetulnya ada non sudah lebur, maka pakai tasdid, ya. Allah ta'budu. Ya. Jadi yang menasabkan itu ada an, bukanlah. La itu bukan la, bukan la nahiyah, itu la nafi. La nafi tidak beramal. Paham ya? Naam. Nah. Jadi Allah ta'budu agar kalian tidak menyembah, ya. Bukan jangan menyembah. Kenalah bukanlah nahiyah itu. Allah ta'budu illa iyyahu. Melainkan hanya dia. Nah, betul. Kemudian iyyahu ini sebagai apa ini? Iyyahu juga sebagai maf'ul, Ustaz. Maf'ul bih. Naam. Maf'ul bih dari? Dari waqada. Waqada rabbuka? Kan maf'ul bi qada kan sudah ada. Allah ta'budu. Apa Ustaz? Allah ta'budu. Ta'budunya bukan Allah ta'budu. Iyyah itu adalah maf'ul dari kata fi'il ta'budu. Iya. Ta'budu ini namanya wajib mengakhirkan objek maf'ul bih. Kenapa wajib diakhirkan maf'ul bihnya? Karena fa'ilnya mahsurun. Kok fa'ilnya mahsur? Mana? Kalau mahsur itu berarti di akhir lah. Kan iyyahu kan di akhir kan? Itu yang akhir itu... Karena maf'ulnya bergandeng dengan domir yang kembali kepada... Kepada maf'ul. Nah ini... Kepada... Apa? Ini maf'ul bihnya diakhirkan karena maf'ul bihnya dihasar. Maf'ul bihnya yang dihasar ya, Ustaz? Iya, kalau kalau ayat yang tadi... Wa man yaghfiru dzunuba illallah, itu fa'ilnya dihasar. Nah. Fa'ilnya dibatasi. Kalau fa'il dibatasi harus letaknya di mana? Di akhir kan? Nah, berarti mau enggak mau maf'ul bihnya didulukan. Tapi ketika maf'ul bihnya dihasarkan, mau tidak mau harus maf'ul bihnya letakkan di akhir. Nah. Itu dihasarnya illa ya atau dihasar dengan innama. Nah, letakkan di akhir. Maka fa'ilnya harus didulukan. Di sini mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Hah? Domir mutasil, Ustaz. Domir mutasil. Takdiruhu? Takdiruhu antum. Itu apa itu? Mau jamaah, Ustaz. Takdiruhu. Oh, jamaah. Mau jamaah bukan domir. Mau jamaah, Ustaz. Nah, itu fa'ilnya bukan domir mutasil. Fa'il itu dhamir zahir, baris nyata. Mana itu waw? Waw itu bukan huruf, waw itu isim. Waw itu apa? Bukan huruf, tapi isim. Betul, lambangnya sama dengan huruf, waw juga kan? Tapi itu bukan huruf, itu isim. Kerana dia dhamir. Apa arti waw itu? Bermakna antum. Kalau ditanya maknanya, maknanya antum. Ya. Jadi kalau yang mustatir itu, pada fi'il mudhari hanya ada lima. Pertama apa? Dhamir huwa. Yang kedua dhamir hiya. Yang ketiga dhamir anta. Yang keempat dhamir ana. Yang kelima dhamir nahnu. Di situ dhamir antum enggak masuk. Nah, antum situ enggak mustatir. Waw itulah bermana antum. Nah. Iya. Nah, kalau dia dhamir, fa'ilnya dhamir, ya otomatis fa'il harus dulu kan, ya. Harulukan. Nah. Tapi di sini lebih kepada apa? Lebih kepada maf'ul bihnya. Karena maf'ul bihnya dihasar, maka diletakkan di akhir. Wajib itu. Ini hukumnya wajib mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il. Karena dihasar oleh illah. Maka di sini apa artinya ini? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu apa? Telah menentukan. Menetapkan. Telah menetapkan. Iya. Menetapkan, mewajibkan, memutuskan. Qadha itu kan makna apa? Memutuskan, menetapkan ya. Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, bahwa kalian tidak menyembah hanya dia. Enggak boleh nyembah lainnya. Ini namanya apa? Tauhid ibadah ya, ikhlas, murni ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang paham grammar nahu ini, dia tidak akan apa? Beribadah hanya kepada Allah. Ini ayatnya jelas sekali. Permintaan Allah Subhanahu Wataala. Beribadah hanya kepada Allah. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya apa? Berkorban. Doa itu juga ibadah. Jangan sekali-kali meminta di tempat-tempat yang dianggap keramat ya, minta pada tempat itu. bisa-bisa jatuh pada syirik. Baik, ini mengandung tauhid sangat penting. Baik. Terakhirlah, ya, nanggung dengan satu lagi. Bonus. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Baik. Mana maf'ul bihnya? Junuda rabbika. Junuda. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa fathah? Jama' taksir. Jama' taksir. Ma mufraduhu? Jundiyun, betul. Jundiyun jamuah junud, ya, bala tentara. Baik. Nah, itu digaris bawahi. Pertanyaannya apa? Itu maf'ulnya dulukan. Kenapa maf'ulnya itu dulukan? Wajib atau bukan ini? Karena fa'ilnya masurun, Ustaz. Mana fa'ilnya? Illahu. Fa'il ditanya. Illahu itu enggak masuk. Yang ditanya fa'il. Menjawabnya harus tepat. Huwa, Ustaz. Huwa, itu fa'ilnya, huwa. Berarti ya'lam itu sudah tidak ada dhamir lagi di situ. Dhamir huwa, ya'lam itu tidak ada lagi, karena sudah dikeluarkan. Nah, sudah dikeluarkan, letakkan di akhir. Kalau enggak, berarti ya'lamu huwa. Ya. Karena huwa dalam fi'il itu, sebagai fa'il dihasar, ya, hanya dia letakkan di akhir ta'illah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia. Dia Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagus ya. Ahsan, barakallahu fik. Naam, tazak. Wa jazakillahu khairan. Iya. Nah, sekarang masuk pada at-tadribus tsalits langsung lompat. Kalau saya ini sudah jelas ya tadi sudah jawab ya, sebab taqdim maf'ul bi alal fa'il lima tahtu khat yang digaris bawahi. Sebab dulukan maf'ul atas fa'il itu sudah jawab semuanya. Tuntas, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada at-tadribus tsalits, latihan ketiga. Silakan baca dan terjemahkan instruksinya. Biar jelas. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Yeah. Dan kami persilakan kembali, silakan sahabat Roja di rumah, Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Baik. Kami berikan kesempatan sekali lagi di 021-823-6543. Masih di halaman yang ke-34. Kami persilahkan. Baik, tampaknya harus ada yang memulai ini, Ustaz. Iya, betul. Supaya latihan selanjutnya, Bang. Tadi saya itu mudah, insya Allah. Lihat aja contoh. Nah, tapi Rabi, itu agak sulit dikit. Sengaja itu dicampur aduk. Nanti tajwid salis mudah. Lihat aja contoh. Sadis juga mudah. Lihat aja contoh, ikutin. Tapi kalau sahabi ada mulai itu. Agak sulit sedikit. Jadi diseleng-selengi. Baik. Iya. Kita mungkin persilakan Iwa di studio, Ustaz. Iya, silakan. Silakan. Roda ilal musanna kama fin namudaj. Iya. An namudaj. Instruksi, baca instruksi dulu. Latihan ini ketiga. Ini apa? Terjemahan. Latihan ketiga, rubahlah maf'ul yang mufrad kepada musanna seperti contoh. Apa itu musanna? Bentuk dua. Dua, menikan makna dua ya. Iya. Tunggal kepada dua. Terus sebagai contoh. An namudaj yaqra'ut tilmidu suratan. Iya. Yaqra'ut tilmidu suratain. Suratain, dua surat ya. Surat. Suratan, satu surat. Taib. Terus. Al-awwal, fatahal abul baba. Fatahal abul babaini. Iya. Jelas mana ya? Fatahal abul bab. Apa artinya? Bapak itu membuka pintu. Pintu ya. Iya. Bab itu bermacam makna. Bisa bab apa? Bab 1, bab 2, bab 3 terkait dengan buku ya. Ya, jangan salah makna. Di sini bab itu pintu ya. Ya. Bagus. Terus. Tsani hafiztu juz'a. Hafiztu juz'aini. Juz'aini. Nah, jangan salah baca hamzah ain ya. Ya, itu hamzah. Bukan ain. Iya, cuma mirip dengan ain itu kepalanya doang. Hafiztu hafiztul juz'a hafiztul juz'aini. Apa artinya? Aku menghafal dua juz. Aku telah hafal. Aku telah hafal. Ya, aku telah hafal dua juz. Iya. Baik. Baik, insyaallah. Sudah diberikan contoh oleh Iwan Studio, Ustaz. Mudah ternyata. Mudah insyaallah. Silakan Anda sahabat loja di rumah bisa berpartisipasi dengan memutar nomor 021 823 6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi, Ustaz. Iya, tafadhol ya, Bang. Yang rakam salah ada? 6, salah saya. Sa'ashtaril qamisa. Sa'ashtaril qamisaini. Iya. Nah. Terjemihnya. Supaya juga yang ada yang baru-baru ini, ya supaya bisa tahu maknanya. Saya akan membeli dua baju. Dua nah, kalau musana ya, al-qamisaini dua baju. Rabi'an taktubu Fatimah ar-risalah. Taktubu Fatimah ar-risalataini. Iya. Khamisan ba'ar. Terjemihnya. Jangan mentang-mentang nama sendiri enggak mau menerjemahkan ya. Fatimah menulis dua surat. Dua pucuk surat. Baik, dua surat. Terus khamisan ba'ar rajulul baita. Khamisan kenapa bisa khamsan? Jangan khamsan, khamisan atau al-khamis atau rakam khamsa. Khamisan. Iya. Jangan khamsan. Khamisan. Iya. Kalau kita nyebut dia ada awal, awalan, sanian, itu harus sama semuanya. Kalau sebut al-awal, maka harus sama al-awal, al-sani, wasali. Kalau sebut apa? Rakam. Rakam wahid, rakam isnin. Ini khamisan. Iya. Ba'ar rajulul baita. Iya. Ba'ar rajulul baitain. Iya. Apa artinya? Laki-laki itu menjual dua rumah. Iya. Membeli atau menjual? Menjual, Ustaz. Menjual ya, yang salah. Ba'a itu menjual. Dua rumah. Ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah kan? Mudah sekali itu. Iya. Baik, selanjutnya at-tadrib ar-rabi. Baik. Silakan kami undang kembali Ustaz, sahabat aja di rumah di 0218236543. Kami persilahkan. Iya, tambahnya sudah ada yang masuk. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hawilil maf'ulal mufrada. Ya, pelan-pelan bacanya tapi diwasal ya. Hawilil maf'ulal mufrada. Hawilil maf'ula mufrada ila jam'id jam'id kasiri kama finamudaji. Iya. Anamudaju yakra'ut tilmidu suratan. Yakra'ut tilmidu suwaron. Iya. Amalan. Jadi kalimat sama yang di atas ya, cuma permintaannya diubah kepada apa? Sama. Nah, coba terjemahkan instruksinya. Murid itu telah membaca. Bukan, instruksinya dulu. Oh, rubahlah maf'ul mufrad kepada jamak taksir sebagaimana di dalam. Apa maksud jamak taksir? Jamak taksir sama yang tidak beraturan. Iya, jamak yang tidak beraturan ya. Seperti contoh. Yaqra'ut tilmidu suratan. Iya. Yaqra'ut tilmidu suwaran. Suwaran, iya. Terus amalan. Fatahal Abdul Baba. Fatahal Abu Abu Baba. Nah, fatahal Abul Abu Baba. Berarti apa? Pintu-pintu. Iya, banyak pintunya. Terus Sanian. Hafiztu juz'a. Ya sudah, lewatin aja. Nanti kita kasih pada yang lainnya. Lewatin, nomor 3. Salisan, sa'astawil komiso. Sa'astawil kumaso. Hah, kumaso? Kata, enggak ada kumaso. Sa'astawil. Baik, lewatin aja. Iya, berarti dua ya. Rakam Isnin, rakam Selasa belum terjawab. Terus Taktubu Fatimatu Risalata Takutul Fatimatu Arisalati. Arisalati. Mang Arisalati itu jama' taksir. Rosaila. Dan permintaan jama' taksir itu. Rosaila. Rasaila, betul. Taktubu Fatimatur Rasaila. Surat-surat, ya, Ar-Rasail. Terus Komisan Parojulu Baita. Parojulu Buyuta. Ya, Al-Buyuta. Betul, ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti belum terjawab nomor 2 dan nomor 3 ya, belum terjawab. Ya, silakan. Silakan, ini bagi sahabat Rojak kembali di rumah dan juga silakan siap-siap Ihwa di studio. Iya. Ya, karena bisa jadi dilemparkan kepada Ihwa di studio. Untuk berpartisipasi dulu silakan untuk sahabat Rojak di rumah di 0218236543. Kami persilakan. Baik, tampaknya masih mencari di kamus ini mungkin. Karena nyawa taksir itu tidak apa, tidak satu pola, bermacam-macam pola itu masalahnya. Kalau musana sudah terbentuk polanya, jamuana sudah terbentuk polanya, enggak berubah. Jamak mutakhir juga begitu. Nah, ini jamak taksir ini namanya jamak berantakan. Harus dihafal ya, San. Iya, betul. Ini jamak ini kita harus kembali mana? Ke kamus. Mu'jam mesti punya. Ya. Karena yang disebutkan apa jamak di kamus itu jamak taksir. Karena tidak ada pola masalahnya. Ada tapi hanya sebagian. Seperti jamak silam terjumuk ya kan mafail. Iya. Tapi tahukah kita bahwa ini jamaknya adalah silam terjumuk? Belum tentu juga kan? Nah. Baik, mungkin kita coba berikan kesempatan dulu untuk sahabat Loja di rumah, silakan di 0218236543. Kami persilakan. Baik, tampaknya ini masih membuka kamus, belum dapat. Nah, silakan nih Ihwa di studio. Tidak bawa kamus mungkin saya, tapi mudah-mudahan hafal. Insya Allah. Baik, kami persilakan Ihwa di studio. Juz'a. Ya. Hafidul ajza'a. Betul. Al-juz'u jamai al-ajza'. Al-ajza'a. Ya. Al-ajza'a. Taib. Salisan Sa'ashtaril Qamisa. Naam. Sa'ashtaril Qumsana. Jaid Al-Qamisa Al-Qumsana. Perhatikan tambah alif tambah nun di akhirnya. Ini sangat beda sekali ya. Tidak ada huruf alif, tidak ada huruf nun itu. Al-Qumsana, itulah jamak taksir ya. Jamak taksir rata-rata banyak apa? Samai. Makanya disebutkan dalam kamus mujam. Kalau jamak salim enggak ada sebutkan, jarang sebutkan kecuali kalau penting baru disebutkan di situ. Demikian jamak muannas tidak akan banyak, tidak akan kita jumpai hanya beberapa kata. Karena itu penting disebutkan oleh pengarang kan. Nah, karena sudah ada polanya. Sudah ada terbentuk polanya itu jamak muannas dan jamak salim. Kalau jamak taksir enggak, maka itu disebutkan. Baik, bagus. Sekarang pada tadribul khamis. Nah, ini sudah berpola itu. Dan juga tadibu sadis, mudah insyaallah ta'ala. Silakan baca. Baik, untuk kesempatan latihan yang kelima ini kami persilakan Anda sahabat Raja di rumah bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Na'am, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bulhom itu hawilin maf'ul al-mufrada ila jama'i mu'annas salimi ma'adzirati bisyakli kama finamudad. Coba ulang kembali, suaranya terputus-putus ya. Na'am, jadi bulhom itu hawilin maf'ul al-mufrada. Kok ada pakai itu ya? Ada agak sedikit bergema, silakan umum mungkin bisa mencari tempat yang agak sedikit jelas suaranya. Bisa bergeser sedikit. Coba ulang kembali. Aidi. At-tadribul khamisu hawilil maf'ul al-mufrada ila ja'il mu'annats salimi ma'adati bisyami kama fi namudaji. Baik, labas. Iya. Terjemahkan langsung. An-Namdat. Enggak terdengar suara. Silakan diterjemahkan terlebih dahulu, Umu. Oh, na'am. Artian yang kelima, rubahlah maf'ul mufrad ke bentuk jamak mu'annas salim serta meletakkan syak atau tanda sebagaimana dalam contoh. Mana meletakkan? Itu dhabti, bukan wada'i. Dhabti. Ma'az dhabti. Iya. Dan tepatkan harakat. Syakal itu harakat. Serta tepatkan harakatnya. Jadi artinya apa? Dibaca dengan tepat harakatnya. Kama fi namudzaj sebagai bagaimana dicontoh. Baik. Tepatkan harakat sebagaimana dalam contoh. Iya. An-namudzaj ra'aitu dhaifata. Ra'aitu dhaifati. Iya. Saya melihat tamu. Saya melihat tamu-tamu. Ya, para tamu wanita ya, para tamu wanita. Tamu wanita. Nah. Ya, terus rakam wahid. Wahid, rakyat Zainabul Mudarrisata. Rakyat Zainabul Mudarrisati. Iya. Zainab bertemu dengan para guru-guru wanita. Iya. Baik, rakam Isnin. Asri, yahul talamidu atadriba. Yahul talamidu at-tadribati. Iya. Para murid-murid mengurai latihan-latihan. Mengurai? Menyelesaikan ya. Menyelesaikan. Iya. Para murid-murid menyelesaikan latihan-latihan. Latihan, iya. Astari as-sayyarata. Astari as-sayyarati. Iya. Saya akan membeli mobil-mobil. Iya. Lanjut. Cukuplah. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun suaranya agak terputus-putus tapi bisa cukup didengar. Jelas ya. Cukuplah. Cukup jelas. Bisa didengar. Baik, kami persilakan kembali sahabat aja di rumah bisa berpartisipasi di 0218236543. Kami persilakan. Ini insya Allah mudah ya Sadia. Insya Allah, kenapa? Zaman saya sudah ada polanya, nggak keluar dari pola ini. Iya, tambah alif tambah ta biasa. Baik, jadi tidak usah buka kamus ya. Iya, nggak perlu buka kamus, nggak bakal ada di kamus. Iya. Kalau ada tamar butonya, buang tamar butonya. Ganti dengan tak biasa. Baik, ini sudah ada yang mencoba masuk saat di 0218236543. Kita coba angkat. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Abdillah kembali di Solo. Ya. Rakam Arba. Arba. Syahidnal hayawana. Syahidnal hayawana. Syahadna. Syahadnal hayawana. Syahadna hayawana. Apa? Hayawana. Kenapa bertanwin? Ada alif lam kok. Memang boleh bertanwin. Hayawana. Iya, jangan dibuang. Iya, jangan diubah ya. Syahidna. Syahad bukan syahidna. Syahadna. Ya. Hayawana. Apa bedanya apa kalau syahidna? Syahidna kami melihat. Enggak syahidna, hanya kasrah. Apa itu? Syahada yusyahidu. Syahid itu fil amar ya. Fil amar. Iya, itu fil amar. Syahidna, saksikanlah kami. Pelakunya Anda. Syahidna, tontonlah kami. Masya Allah. Ini bukan fi'il amr, tapi fi'il madhi. Syahada, syahadna, kami melihat, kami menyaksikan. Nah. Ya salah baca, fatal salah baca ya, fatal sudah. Iya. Hamzah. Jadi kami menyaksikan apa? Kami menyaksikan atau kami melihat apa? Hewan-hewan ya, al-hayawanat, hewan-hewan. Baik, rakam Hamzah. Hamzah. Yurdul maktabata. Zurtul maktabati. Iya. Zurtul maktabati. Apa artinya? Saya mengunjungi perpustakaan. Ya, perusahaan bisa juga apa? Toko buku ya, maktabah itu maknanya bisa perusahaan, bisa toko buku. Tergantung apa? Kita membicarakan kalau tentang maktabah ya, maknanya maktabah. Kalau tentang perusahaan berarti maktabah ya. Ya. Baik, bagus. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tampaknya untuk yang belajar sungguh-sungguh ini bisa menelpon sampai berkali-kali saja. Iya, betul. Ingin semangat mencoba dengan latihan menguatkan kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Betul, iya. Sehingga kami persilakan bagi Anda yang belum bergabung di malam hari ini, silakan Anda bisa juga berpartisipasi di nomor 0218236543. Kami persilakan. Atau bagi yang sudah pun kembali lagi juga kami persilakan. Silakan, iya. Baik, silakan. Baik, tampaknya kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat. Silakan Anda bisa berpartisipasi kembali atau mencoba berpartisipasi belajar secara aktif dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Ya, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kembali lagi. Silakan. Yang mana ya, Ustaz? Nah, Umm Fatimah. Baik. Nah. At-tadribu sadis. Nah. At-tadribu sadis. Hawwilil maf'ul al-mufrada ila jam'il mudzakkar as-salimi kama fi an-namudaj. An-namudaj nusa'idul mujahada. Hah? Nusa'idul mujahida apa? Naam. Apa? Nusa'idul mujahidina. Awalan. Apa artinya nusa'idul mujahida? Nusa'idul mujahidin. Kami membantu. Kami membantu. Membantu seorang mujahid. Para mujahid. Mujahid. Para pejuang. Para pejuang. Iya. Kami membantu apa? Para pejuang. Awalan. Ru'aitul la'iba. Ru'aitul la'ibina. Iya. Sanian. Apa artinya? Aku melihat para pemain. Para pemain ya. Sanian. Kallamtul muwazzafa. Kallamtul muwazzafina. Iya. Aku berbicara dengan muwazzaf. Para pegawai. Para pegawai. Muwazzafin itu jamak ya, para pegawai. Salisan. Yusa'idu Ahmadul Amila. Yusa'idu Ahmadul Amilin. Ahmad menolong para buruh. Ya, para buruh, para pekerja. Para pekerja. Amil itu pekerja, buruh juga bisa, tergantung apa konteksnya ya, bahasanya. Terus. Rabian, ya dahulullah. Apa? Yang mana Ustaz? Lihat tuh harakatnya. Iya. Yud apa? Yudkhalu. Yudkhilu. Kalau yudkhalu dimasukkan, enggak mungkin Allah dimasukkan. Iya, ya. Yudkhilu itu fiil, polanya af'ala yuf'ilu, fiil maklum ya. Naam. Kalimat aktif. Naam. Yudkhilu Allahul kafirun nar. Naam. Yudkhilu Allahul kafirina an-nar. Iya, apa artinya? Allah memasukkan orang-orang kafir itu ke neraka. Iya. Nah, khamisan nuqatilul musyrik. Hah? Nuqatil. Iya. Ya, nuqatilul musyrika dzalima. Nuqatilul musyrikin dzalim. Nuqatilul musyrikin dzalimin. Iya. Berarti zaliminnya apa? Berubah ya, karena dia naat. Naat. Pokoknya kalau naat itu ngikut man'ut. Iya. Mana man'utnya? Man'utnya al-musyrik. Al-musyrik, ya. Kalau berubah man'utnya, otomatis naatnya berubah. Nah, Ustaz. Iya. Artinya orang musyrik itu orang musyrik apa? Ulang kembali. Nuqatilul musyrik. Nuqatilul musyrikin dzalimina. Kami membunuh orang-orang musyrik yang memerangi. Memerangi apa? Kami memerangi orang-orang musyrik yang zalim. Iya. Orang musyrik yang zalim yang diperangi ya. Nah, arti zalim memerangi orang Islam. Nah. Nah, itu zalim. Baik. Baik. Nah. Ini hanya konteks bahasa. Nah. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Nah, alhamdulillah mudah ya. Tadi bulan Khamis ya. Hari itu mudah, sudah ada polanya. Nah, sekarang baru masuk tahajud sabi. Nah, kembali lagi agak berat. Sedikit, enggak banyak beratnya. Baik, tapi mungkin ya. Sahabat atau jadi rumah ada yang ingin untuk berpartisipasi, Ustaz. Iya. Silakan bisa memutar nomor 021-823-6543. Masih kami berikan kesempatan buat sahabat atau jadi rumah. Namun untuk Ikhwah di studio juga untuk siap-siap. Iya. Baik, kami persilakan kepada sahabat atau jadi rumah di 021-823-6543. Ya, tampaknya setiap awal latihan menunggu dulu saat ada contoh. Iya. Oh, sudah ada yang masuk? Kami persilakan. Silakan. Nah, baik, tampaknya ingin mencoba kembali. Iya, silakan. Silakan. Kurang jelas. Baik, coba ulang kembali. Silakan bisa diulang kembali artinya? At-tadribus sabiq. At-tadribus sabiq. Hamilil ma'un tadihi. Al-Mastarul awala. Al-Mastarul awala. Kama na'udat. Iya. Coba terjemahkan. Nah, tapi yang ketujuh, rumahlah Fakulbi pertama terma awal ke masdar sarih teman dalam contoh. Kepada masdar sarih, masdar apa? Masdar yang nyata. Iya, masdar yang jelas. Kalau masdar awal kan enggak jelas masdarnya itu. Nah, ubah kepada masdar yang nyata, masdar yang jelas. Nah, seperti contoh, taib. Rizan akra'a Qur'ana. Iya, nah baru qira'ah itulah masdar sharih, masdar yang nyata. Kalau an akra itu masdar awal, enggak jelas masdarnya, harus dikembalikan pada masdar jadi qira'ah. Baik. Jadi an akra itu posisinya sebagai maf'ul bih kan, ketika diubah jadi masdar makanya mansub. Uridu qira'ata. Nah kan? Uridu qira'ata. Kalau al-Qur'ana jadi al-Qur'ani karena jadi mutafileh. Ketika masdar awal uridu an aqra al-Qur'ana, Qur'an itu maf'ul bih daripada aqra, mansub. Nah, sedangkan aqra itu adalah an aqra adalah masdar awal maf'ul untuk kata urid. Uridu an aqra al-Qur'ana. Ketika diubah jadi masdar sharih an aqra jadi qira, uridu qira'atal Qur'ani. Ketika diubah jadi masdar, otomatis Al-Quran yang tadi menjadi maf'ul bih ya, mansub, sekarang menjadi mudhaf ilaih. Kerana qira'ah itu masdar bukan fi'il. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, berarti latin apa? Latin ini berarti harus paham masdar. Nah, di situ agak kesulitan dikit. Harus paham apa? Masdar. Dari mana itu masdar? Buka kamus, silakan buka kamus. Terutama yang sulasi ya. Tapi kalau dia selain sulasi, itu sudah terpola, mudah. Af'ala if'al, fa'ala taf'il, ya kan? Akrama ikram, kalau karrama takrim, tafa'ala tafa'ul, taqaraba taqarub, itu sudah terpola sudah semuanya. Nah, maka dengan apa? Qiyasi. Kalau sulasi mujarrad itu masdarnya umumnya apa? Sama'i. Ya. Harus kembali pada kamus. Terus. Nah. Pak Muwahid. Awala terputus-putus ya. Terputus-putus. Tampaknya suaranya sedikit terputus-putus. Umum mohon bergeser tempat untuk ya, mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Baik, coba Kami persilahkan kembali. Ridu antaktu wajibat. Uridu kitabat wajibi. Iya, uridu kitabat wajibi, betul. Jadi kataba yaktubu, maksudnya apa? Kitabatan, kitabah. Nah, uridu an aktubal wajiba, uridu kitabatal wajibi. Baik, satu lagi. Pak Senin. Nomor pesani. Uridu amaru ayyadul Qur'an. Uridu amaru hibdul Qur'an. Naam, yuridu Ahmadu hibdul Qur'an, hafidha yahfadhu hifdhan. Itu maksudnya hifdzul Qur'an. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti cuaca di Pacitan ya, kurang ini ya, mungkin betul. Hujan atau bagaimana di sana ini? Sedikit gangguan sinyal. Ya, Umu Ida kalau nggak salah ya di Pacitan. Baik. Baik. Ya, silakan. Kami persilakan kembali, mungkin masih ya. Sahabat aja di rumah Ustaz. Iya. Kami persilakan untuk mencoba kembali, silakan di 0218236543. Kami persilakan. Silakan, tiga nomor kembali bisa Anda untuk melatih pemahaman materi Anda untuk mencoba menjawab latihan ini. Masih di 0218236543. Baik. Ya, tampaknya sudah masuk kembali, silakan. Oh, mohon maaf, terputus. Silakan bisa mencari tempat yang lebih baik sinyalnya, dan ketika sudah tersambung dengan studio kami, mohon untuk menunggu beberapa saat sampai tersambungnya suara kami dengan Anda. Baik, masih di 0218236543, kami persilahkan. Baik, tampaknya kita berikan kesempatan Iwah kembali di studio. Iya. Kalau silakan. Waktunya latihan, ini waktunya yeah. Ihwal di studio. Ya. Kami persilakan. Salisan. Turidu Aisyatu antatbu kharruz. Turidu Aisyatu tabkharruzi. Nah, jadi tabakha yatbukhu tabkhan. Jadi tabkharruzi. Betul. Turidu Aisyatu tabkharruzi. Apa artinya itu? Aisyah ingin memasak nasi. Iya, masak nasi ya. Betul. Robian, nuridu an nashtaril kutuba. Ikra jayidan, sudah ada harakatnya. Nuridu an nashtari. Oh ya, nuridu an nashtarial kutuba. Nah, kena ya itu kalau berharakat fathah itu zahira ya. Zahira. Kena tidak siqal. Yang siqal itu ada dhammah. Iya. Kalau dia isim, dhammah dan kasrah ya. Yes. Kalau tentu fi'il enggak ada kasrah. Terus apa arti itu? Kami ingin membeli kitab-kitab. Kitab-kitab. Nah, sekarang ubah kepada masdar. Bagaimana? Nuridu istira'al kitab kutubi. Nuridu istira'al kutubi. Betul, itu masdarnya istara yastai istiran. Akan tetapi untuk masdar ini membeli apa? Digunakan masdar sulasi. Masdar sulasi syara yasri. Itu yang digunakan. Istira itu boleh katakan hampir jarang digunakan. Nah, itulah bahasa. Ya, bahasa. Familiarnya digunakan apa? Jadi ada beberapa kata ya atau beberapa fiil ya masdarnya enggak digunakan. Contoh safara. Yusafiru musafaratan kan? Jarang kita dengar, bahkan hampir katakan enggak ada gunakan musafara kan. Apa yang digunakan? Safar kan? Nah, itu safar itu adalah masdar pada safara. Sulasinya. Nah, kalau safara yusa, justru fi'ilnya enggak digunakan. Sulasinya enggak digunakan, safara enggak digunakan. Yusafiru apa? Safara yusafiru. Musafaratan itu masdar yang kiasinya. Nah, ketika gunakan masdarnya enggak dipakai wazan itu. Pakai wazan sulasi safar. Uridu safara. Nah, sama seperti apa? Ini juga sama nih. Nah, bagaimana itu? Nuridu an nashtari al kutuba, nuridu syira'al. Nah, kalau syara itu fil madinya itu gunakan, digunakan syara yashri. Cuma yang masyurnya istara yang digunakan. Ya, yang banyak digunakan adalah pola mazhabnya istara yashri. Kalau syara itu adalah fi'il sulasi mujarad ya. Nah, tapi masdarnya yang digunakan. Ya syara ya syira'an. Jadi nuridu, kalau kita ubah pada masdar, gunakan masdar sulasinya. Nuridu syira'al kutubi. Ya. Bukan istira'al kutubi. Ada berapa fi'il ya? Ya. Masdarnya tidak digunakan. Nah, ini juga apa? Sama'i. Kita enggak bisa buat-buat. Nah, nanti kita ambil fi'il lain, kita bikin sendiri, enggak bisa. Itu namanya sama'i. Baik. Baik, satu ya, satu nomor silakan. Kami persilakan Ibu di studio. Khamis. Aturidu an tuqabala al-mudir? Ah, tuqabala. An tuqabila al-mudir. Nah, qabala yuqabilu. Fa'ala yufa'ilu. Anta tuqabilu kan? Maksud an tuqabila. Baik. Aturidu an tuqabila al-mudira? Apa artinya? Apakah kau ingin menjumpai? Iya. Menghadap ya. Menghadap. Apakah kamu ingin menghadap kepala pimpinan? Pimpinan. Ya. Mudir, pimpinan. Baik, ubah kepada masdar. Aturidu muqabalatal mudiri. Ah, muqabalatal mudiri. Qabala yuqabilu muqabalatan. Ini mudah ya, karena sudah ada polanya. Yang tidak ada pola itu untuk masdar adalah yang sulasi mujaradnya. Ada-ada ya, ada-ada. Nah, tapi banyaknya sama'i. Itu makanya harus kembali kamus. Makanya di kamus mu'jam itu, masdarnya, disebut semuanya itu masdarnya. Masdar yang sulasi disebutkan. Kenapa? Karena itu banyak yang sama'i. Baik. Muqabalatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Betul. Baik, sekarang masuk pada tadribul samin. Tadrib terakhir ya. Ini. Ini melatih menguraikan jabatan kata. A'rib ma ya'ti i'raban kamilan. Nah, i'rab sempurna. Enggak i'rab sepotong-potong, enggak. I'rab sempurna yang diminta. Nah, ini tantangan, silakan kalau berani. Mudah insyaallah kalau salah dituntun. Jangan kalau takut. Belum sempurna disempurnakan ini. Iya, kan? Betul. Baik, kami persilakan untuk kembali sahabat Toja di rumah di 0218236543. Kami persilakan. Nih, jangan sampai dua nomor ini dikembalikan kepada Ibu Hadi Studio kembali ya, Ustaz. Silakan, silakan sahabat Toja di rumah masih di 0218236543. Baik, kita tunggu beberapa saat ini, Ustaz. Betul. Karena ini i'rab membutuhkan ini kekuatan, Ustaz. Iya, tampaknya sudah ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyoba, Ustaz? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enggak asing, senang i'rab. Mudah-mudahan bisa, Ustaz. Baik. Bismillah. Awanan wa dakhala ma'ahu sijna at-tadribu samin. Baca intuksinya. At-tadribu samin. A'rib ma ya'ti i'raban kamilan. Iya. I'rablah yang berikut ini dengan i'rab yang sempurna. Iya. Bismillah. Awalan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Wa al-wawu harfu atfin. Iya. Dakhala i'raban kamila. Mabniun ala al-fathi. Iya, betul. Al-wawu harfu atfin mabniun ala al-fathi. Ala al-fathi. Dakhala fi'lun ma'din mabniun ala al-fathi. Ma'hu ma'a dharfun mabniun. Dharab apa itu? Dharab makan, Ustaz. Iya, dharab makan. Dharab makan. Jadi kalau dia bergandengan apa? Ma'ahu bersamanya, berarti orang kan? Berarti dia menunjukkan tempat. Nah, iya. Dharfu. Nah, ma'ah itu dharab makan ya. Dharful makan mabniun 'alal fathhi. Betul, mabni. Nah. Masa mabni? Enggak. Enggak, Ustaz. Ma'iyah. Iya. Nah, ma'a ini mu'rabnya. Mu'rabnya. Iya, betul. Ada beberapa mu'rab apa dia? Mabni. Ladun, mabni al-sukun. Ladun. Amsi, mabni al-jar ya. Amal al-kasrah. Enggak ada amsu. Enggak ada amsa. Ya. Amsi. Kalau amsa, kalau diakhiri oleh alif maksurah, itu min ikhwati kana. Ini diakhiri oleh sin ya. Amsi, mabni al-kasri, daiman. Apalagi? Al-ana. Al-ana. Itu mabni al-fathah, selama-lamanya. Enggak ada al-anu, enggak ada al-ani. Al-ana, sekalipun masuk huruf jar. Minal-ana, enggak ada minal-ani. Ilal-ana, enggak ada ilal-ani. No. Karena dia mabni. Jadi mabni itu tidak mesti apa, enggak ada alif lam. Ya, termasuk ada pakai alif lam juga. Nah itu mabni ilal ana al-an mabni. Nah ini dia dia mu'rab. Mu'rab ma'i ya kan? Nah. Kalian baca ma'i. Taib ma'ahu ma'a zarfu makan. Makan mansubun. Subun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Mudhaf ya. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Iya. As-sijna maf'ulun bih mansubun wa maf'ulun bih muqaddam. Muqaddam. Iya kan? Fa'il dakhala fa'ilnya mana itu? Belum disebutkan fa'il tadi ya. Musatir ya? Naam. Fa'ilnya dhamir musatir taqdihu bukan? Bukan, fatayan Ustaz. Oh, fatayan. Kalau begitu berarti sijna itu maf'ul bi muqaddam. Iya. Disebut dulu. As-sijna maf'ulun bi muqaddam. Maf'ul bi abdi'in dulu kan. As-sijnu belum selesai itu. I'rab kamilan, ingat itu. Yang mana tuh Ustaz? Yang sijna kan belum selesai i'rabnya. Yang as-sijna. Iya. As-sijna. Coba. As-sijna maf'ulun bih muqaddam mansubun wa alamat nasbih fathatun zahiratun fi akhir. Ah, gitulah i'rab kamil itu. Terus fatayan maf'ulun fatayani maf'ulun bih marfu'un. Maf'ul bih lagi. Marfu'un. Apa namanya? Marfu' Ustaz. Bukan fa'il. Ar konsentrasi. Iya. Fatayan apa namanya? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif bi annahu musanna. Ini musanna atau jamak? Fatayan. Musanna Ustaz. Fatayan. Yakin? Bukan jamak. Enggak Ustaz, fan alif nun. Apa jamak? Jamak apa? Apa mufrad dulu coba? Mufradnya apa? Fatan. Fatan, jamaknya apa? Lupa Ustaz. Nah. Lupa lagi. Fatan. Nah. Apa ya? Nah, ini mirip kan? Iya. Jamaknya fityatun, yang kedua fityan. Fityan. Fa-nya kasrah. Oh iya. Ta-nya sukun, fityanun. Itu ada dua jamak taksir. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dalam surah Al-Kahfi kan? Oh, fityatun itu jamak daripada fatan. Jamak lagi apa? Fityanun. Kalau ini fatayani, hati-hati. Ya. Nah, ini musanna betul. Baik. Baik, ulang kembali fatayani. Fatayani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Baik, masyaallah. Baik, saya tanya ini dulu. Nah. Mendaakhirkan fa'il atas maf'ulnya atau sebaliknya, mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya di sini wajib atau jais? Mengakhirkan fa'il. Tentu ayat ini ayat enggak boleh kita ubah ya, cuma saya tanya hukum saja. Mengakhirkan maf'ul ya Ustaz. Enggak ini kan fa'il kan diakhirkan tuh, fatayani kan? Nah. Hukumnya apa? Wajibkah atau jais? Ini belum ini banget masain Ustaz. Nah, makanya lihat kembali kaidah yang sudah kita pelajari. Iya. Tentang takdim maf'ul bih. Iya kan? Takdim ta'khir fa'il itu sudah ada. Nah, Ustaz. Nah, ini apa? Jaiz. Tidak ada yang mewajibkan maf'ul bih situ didahulukan. Enggak ada. Hmm. Kalau seandainya bukan ayat wa dakhala ma'ahu fatayani sijna. Ya, tapi ini ayat tidak boleh kita ubah ya. Iya, iya Ustaz. Nah, itu tidak ada yang mengharuskan fa'il itu di akhir di sini. Kan sudah ada kaedah ya. Kaedah mengakhir, mendulukan maf'ul itu ada yang wajib. Nah, seperti apa yang wajib? Sudah ada. Kalau kita buka itu, enggak ada masuk di sini syaratnya. Saya buat kembali. Baik. Ahsant, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya masih ada kesempatan untuk terakhir ya, Ustaz. Iya, mengirab ya. Mengirab. Bisa aja nanti nambah lagi contoh dah sesurap lah. Baik, kami persilakan untuk sahabat Raja di rumah di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali Ummu Abdillah di Solo, silakan. Oh, belajar Ustaz ini. Iya. Jelas belajarlah. Enggak ada bingung kalau salah. Salian. Yuriduna an yufariqu. Iya. Mabu wa wat hafu atin abdina fathi. Al wau mau harfu hat harfu atfin atfin mabdiun ala fathi fathi iya yuriduna filun mudariun marfuun wa matulafi subutunun liannahu liannahu min afail khamsa minal minal afailil khamsati khamsa awawu wawu jamaah failun ustaz. Terus? An? Ya inilah, kadang-kadang menjawab sambil-sambil bertanya nih. Al-wawu wawul jama'ati dhamirun ya. Mutasilun. Mutasilun. Mabniun. Kalau mutasilun itu kan pakai alif lam kan? Maka selanjutnya begitu. Mabni mutasilun dhamirun al-wawu wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun fa'il kan? Iya, Ustaz. Iya. Sebagai fa'il. Terus an an bin harfu nasbin. Nasbin wa nasbin wa masdariyin. Karena itu kan bisa ta'wil masdar kan? An harfu nasbin wa masdariyin. Harfu dikata harfu nasab karena dilihat dari apa? Amalnya, tugasnya, kerjaannya. Apa kerjaan an itu? Menasabkan fi'il, maka dikatakan harfu nasbin. Kemudian masdariyin, kenapa? An itu bisa dilebur dengan fi'ilnya, bisa dilebur kepada masdar, maka dikatakan masdariyin. An harfu nasbin wa masdari. Terus mabniyun ala sukun. Baik, terus yufariqu fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari'un. Pelan-pelan aja, tapi tepat bacaannya. Mansubun bi'an. Mansubun bi? Bi'an. Bi'an, terus alamatun nasbi ya. Hadfun nun. Wa alamatun nasbi hadfun nun. Betul, li'annahu li'annahu minna af'al khamsa. Minna af'al khamsa, iya. Terus al-wawu al-wawu iya dhamirun mutasilun al-wawu wawul jama'ah al-wawu wawul jama'ah dhamirun mutasilun mabniyun sukun fi mahali nasbin. Mana ada wawunya wawul jama'ah mahali nasab mahali raf'in fi mahali raf'ah iya fi mahali raf'in dan fa'ilun. Nah, kenapa fi mahalli rafa? Kenapa fa'il itu status hukumnya marfu? Maka dikata mahalli rafa. Iya. Kalau dhamir itu fi mahalli nasab, kalau bagi maf'ul bih, i'rabnya fi mahalli nasab. Baik, selanjutnya apa? Belum tuntas itu. I'rabnya. Masdar mu'awal. Betul. Wal masdar mu'awal. Ya. Wal masdar muawwal min an wal fi'il fi mahalli nasbin maf'ulun bih kan? Kan maf'ul yurid kan? Yurid itu kan membutuhkan objek. Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya i'rab mudah ya, tinggal dilatih ya. Karena di jilid pertama, ya dari jilid pertama sampai jilid sekarang ini ada latihannya i'rab ya. Contoh-contoh i'rab. I'rabnya itu aja, enggak jauh dari itu. Ya, insyaallah mudah. Baik, mungkin sampai sini ya. Karena naif fa'il itu mauduknya baru ya. Kemudian apa? Mauduknya mauduk baru, pembahasan panjang ya. Ini sudah mulai terkena batuk pula ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mungkin ada pertanyaan barangkali ya. Baik, ya. Tambahnya cukup untuk ikhwah di studio ya. Apa ada pertanyaan? Masya Allah, ya. Sudah paham ya, ikhwah di studio. Dan baik, kami juga persilahkan. Mungkin sahabat Roja di rumah ada yang ingin bertanya. Masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Kami persilahkan.